Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Halaqah yang ke-24 dari silsilah beriman kepada hari akhir adalah tentang keluarnya seekor hewan melata dari bumi dan keluarnya asap. Termasuk tanda besar dekatnya hari kiamat adalah keluarnya seekor hewan melata yang aneh dari bumi, yang bisa berbicara dengan manusia. Allah SWT berfirman, wa idza waqa'a al-qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum annannasa kanu biayatina la yuqinun. Dan apabila telah datang keputusan atas mereka, maka kami akan keluarkan untuk mereka seekor hewan melata dari bumi yang akan berbicara kepada manusia bahwa manusia dahulu tidak yakin dengan ayat-ayat kami. An-Naml 82. Hewan tersebut akan keluar di waktu duha sebagaimana di dalam Sahih Muslim, dan dia akan menandai orang kafir di hidungnya sebagai tanda kekafirannya. Maka manusia masing-masing dengan jelas akan mengetahui siapa yang mukmin dan siapa yang kafir. Di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda yang artinya akan keluar seekor hewan melata dan akan menandai manusia pada hidung-hidung mereka. Di antara tanda besar hari kiamat adalah keluarnya asap. Allah SWT berfirman, فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِ السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maka tunggulah hari di mana langit akan membawa asap yang nyata yang menutupi manusia. Inilah azab yang pedih. Ad-Dukhan 10-11. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berpendapat bahwa maksud ayat ini adalah asap yang akan keluar di akhir zaman sebagai salah satu tanda dekatnya hari kiamat. Dan asap ini merupakan azab dan siksaan bagi orang-orang kafir. Itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.